seringkali digambarkan menjadi pelita bagi kaki, terang menjadi jalan. Dan itu betul adanya. Karena memang firmanlah akan menolong kita sehingga kita menjadi tepat arah. Jalan gelap menjadi terang benderang karena firman meneranginya. Maka tahulah kita mana batu, mana duri yang bisa menghalangi bahkan mencelakakan. Tapi jurang menganga tak menjadi persoalan kalau jalan terang benderang. Firman itulah penerang. Karena itu dengarkan firman, jangan mengeraskan hati. Lalu coba mengabaikan dan menganggap diri pandai. Tidak akan pernah. Cintailah teguran firman. Karena sekalipun terdengar keras, bahkan menampar kehidupan, namun firman berujung dalam kebahagiaan. Ketika dia menghardik bukan karena benci, tapi cinta kasih. Ketika dia menggugat bukan karena memaksa, tapi untuk perbaikan diri. Firman sangat indah. Merenungkan dan melakukan akan memberikan nilai tinggi dalam kehidupan. Tidakkah itu yang kita inginkan? Hidup penuh kebahagiaan. Jalan yang terang benderang hanya firman yang bisa memberikan. Jadi jangan pernah abaikan. Jangan menutup telinga untuk firman kehidupan. Firman yang menghidupkan, membuat kita bisa berkata, beruntung aku mengenal firman yang menerangi jalan-jalanku.